وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Halaman 166, lanjutan masih terkait tentang sihir. Fadl, dibaca di sini. Ya, Fikri. Ummalihi biqatli saharati wa adamis kitabatihi wa sabata ani binatihi Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha annaha amarat biqatlil jariyati allati saharatha faqatalat wasabata an junub. Hasbuk, cukup sampai sini. Coba terjemahkan sini. Coba Nugraha. Permasalahan Syekh berkata, dan hukum bagi seorang penyihir yang diketahui bahwasanya dia telah memberikan sihir kepada orang-orang. Artinya sihir takhiri ya. Ya, membuat sirap mata orang. Ya, seakan-akan dia memperlihatkan dia membunuh, menggenggam kepala orang lain padahal enggak ada. Ya. Ini sebagaimana yang terjadi ini. Terus, atau dia memberikan dorot kepada atas tindakannya tersebut kepada orang-orang, berupa dengan dia menyihir mata orang-orang, tazwir wa tazwiru alaiha apa, menipu. Ya, menipu mata manusia atau dia menjadikan seseorang itu menyukai orang wanita, seorang wanita. Apa? Tahbib, menjadikan seorang pria dicintai oleh istrinya atau sebaliknya. Seorang istri menjadi dicintai oleh suaminya. Itu diguna-guna ini ya. Apa namanya? Bukan guna-guna. Pelet. Ya. Terus atau yang atau sebaliknya. Audididarik yang memberikan mudarat kepada manusia. Terus maka kapan saja perbuatan tersebut valid terbukti ya. Terbukti dia benar-benar penyihir, maka dibawa kepada mahkamah syariah. Bukan dibawa kepada mahkamah. Maka jika terbukti hal tersebut bil bayyinah, dengan jelas, dengan bukti-bukti yang jelas, lada al mahakim, di hadapan mahkamah, di hadapan pengadilan syar'i. Di hadapan pengadilan syar'i, maka dia mesti dibunuh penyihir tersebut. Wajaba haddu hadas sahir, wajaba qatlu hadas sahir. Ya, wajib dibunuh sang penyihir ini. Terus? Dan tidak diterima taubatnya meskipun dia taubat. Tidak diterima taubatnya meskipun dia taubat, tetap dilaksanakan eksekusi. Ini juga yang berlaku bagi pencela Rasul. Pencela Rasul, banyak ulama mengatakan dia wajib dibunuh walaupun dia taubat. Ya. Ayo, terus lanjut. Dan terakhir, sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, bahwasanya beliau menulis surat kepada umalnya, kepada para umalnya, apa? Pada para apa? Pada para pegawai Umar yang bekerja di berbagai daerah, apakah itu menjadi gubernur, amir, dan yang lainnya. Terus? Untuk membunuh para penyihir. Uh-huh. Dan tanpa perlu dimintai tobat. Baik, ini surat dari Umar bin Khattab. Terus? Dan juga telah valid dari riwayat dari anak beliau, anak Umar. Putri beliau, Hafsah Ummul Mu'minin. Yaitu beliau Hafsah memerintahkan kepada memerintahkan untuk membunuh pembantunya. Pembantu perempuannya yang telah menyihirnya. Akhirnya kutilah. Akhirnya dia pun dibunuh. Dibunuh pembantunya Hafsah tadi yang menyihir Hafsah, akhirnya dibunuh. Itu keterangan di footnote nomor 1 riwayat jasmani harga. Istatabah itu kan dari wazan istatabah. Apa wazan fil mudhari? Yastatibu berarti walam tastatibha. Naam. Sudi. Pakola Tirmidzi. Ayo. Aina sawtuka ya akhi? Ha? Pakola. Pakola Qanwaji. Qanwaji wa qala al-Qanuji. Pakola Qanuji. Waqala al-Qanuji, lamnya jangan dikorupsi gitu. Waqala al-Qanuji fil rawdati an-nadiyati waqad amala al-khulafa'u. Waqad amila al-khulafa'u ar-rashiduna ala qatli al-sahrati wa sya'a dhalika wa lam yunkirhu ahadun. Intaha. Warawa al-Bukhari fi sahihihi aslul khabari mukhtasiran. Mukhtasaran. Aslul khabari mukhtasaran dunal amri biqatlil sawahiri. Fa in kultu. Okay. Aish. Ulah. Fa in kultu apaan faedah? Jika aku berkata, kan enggak nyambung. Fa in kulta falima lam yaqtul an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam labidan alladhi saharahu fal jawabu qila li ihtimali anna labidan lam ya'mal as-sihra bi nafsihi wa innama sana'ahu ghayruhu lahu falaysa huwal sahiru hina idin falaysa huwa sahiru hina idin huwanya domir fasal terus wa qila li ihtimalin hai ulah yang benar bacanya wa qila li ihtimali an yakuna tarku qatlihi lamma kana bainahu wa bainal yahudi minal ahdi ai nebak ini bacanya ini berarti terus wa qila li anna labidan kana munafiqan yadhharu yuzhiru al-islama fataraka qatlahu li alla yatahaddatha an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Wa qila yahtamilu an yakuna dhalika qabla an yathbuta anna hadda as-sahiri al-qatlu. Wa qila tarakahu khasyata ma'rati al-yahudi faqad kanu ahla shaukatin hatta abadahumullahu. Wa qila ghayru dhalika. Hai. Hindarin baca nebak-nebak ya. Baca nebak-nebak percuma. Ya. Baca nebak-nebak. Enggak benar baca nebak-nebak. Ya. Terjemahkan di sini. Rapi. Udah baca belum? Belum, ah. Terjemahin berarti rapi. Dari yang dibaca Arga berarti itu. Kata jadi tidak ada menurut ketawanya. Umar tidak benar-benar. Apa umal itu diterjemahkan? Pegawai pekerjanya. Nah, para. Umar tidak meminta para penyihir untuk bertobat. Ah, baik. Walam tastatibha. Jadi bukan pegawainya Umar itu, walam tastatibha itu si Hafsah. Ya. Taknya itu tak mudorok, ya, mudoroah. Ya, jadi Hafsah tidak meminta si pembantunya yang menyihirnya untuk bertobat. Terus beliau berkata, "Jika yang pokok pada hal tersebut, biasanya Umar memerintahkan para pegawainya untuk membunuh para penyihir tanpa dimintai tobat." Dan beliau juga berkata, Ibn Bas, dan telah sahih bahwasanya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh para penyihir dari kalangan pria dan wanita. Penyihir laki atau penyihir perempuan. Terus seperti inilah yang terdapat pada Sahih Bukhari dari Bujalah ibni Abdah. Terus dikatakan Syekh Al-Fihri, ini atar ini diriwayat atar umat ini diriwayatkan oleh Imam Daud, Imam Al-Razak. Asar itu riwayat ya. Terus dan Ibnu Hazm pada Muhallab. Bahwa asar ini diriwayatkan dari Bujalah beliau berkata bahwasanya Umar telah menuliskan surat, telah menuliskan surat kepada pegawainya untuk agar mereka membunuh setiap penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Terus? Dan Bujalah berkata, maka kami membunuh 3 penyihir perempuan. Ternyata sawahir, 3 penyihir aja. Sawahir, jamak dari sahir. Ya, 3 penyihir. Terus? Dan sanadnya ini sahih, yang disahihkan oleh Ibnu Hazm. Ini kalau negeri ini negeri yang berlandaskan syariat, maka tidak akan membiarkan penyihir hidup ada di negeri tersebut. Ya. Nah, ini. Terus lanjut. Maka Ibnu Qudamah pada kitabnya ini, dan seperti inilah yang masyhur, yang tersebar, dan tidak ada. Inilah yang pendapat yang populer. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Walam yungkar, dan ini pun tidak diingkari. Bahkan maka hal ini menjadi ijma, yaitu penyihir itu dihukum mati tanpa dimintai tobat. Terus? Dan berkata Al-Alama Sulaiman bin Abdullah pada tanya Taisir, dan para masyarakat waktu itu mengamalkan di masa ini di masa khalifahnya Umar, tanpa mengamalkan apa? Membunuh penyihir. Terus? Tanpa adanya pengingkaran. Tanpa adanya pengingkaran. Hal seperti ini sudah ijma. Maka hal ini pun juga menjadi ijma. Ya, terus? Dan berkata Al-Qunuti pada Rawzatin Nadiyah, Khulafa Rasyidin melakukan hal ini juga, membunuh penyihir tanpa minta tobat. Dan ini juga tersebar di bahasa mereka. Pendapat ini tersebar, ya. Syaat tersebar, walam yunkir ahad. Dan tidak ada satupun orang yang mengingkari. Jadi tidak ada satupun sahabat yang mengingkari hal ini. Ini jadi ijma. Terus? Dan diriwayatkan Imam Bukhari pada sahihnya, asal pokok khabarnya. Ya, itu. Aslul khabar artinya redaksi asli dari riwayat ini terdiri ringkas tanpa ada pernyataan al-amr bi qatl sawahir, perintah untuk membunuh para penyihir. Terus lanjut, Prebi. Maka jika Anda mengatakan, lalu kenapa Nabi SAW tidak membunuh labid yang mana dia, si labid ini telah menyihir Nabi? Labid orang Yahudi yang menyihir Nabi. Terus? Nah, ini kan jadi permasalahan, si Labid dibunuh oleh Nabi enggak? Enggak dibunuh. Nah, sementara tadi katanya ijma membunuh penyihir. Nah, ini jadi permasalahan nih, ada jawabannya. Ya. Terus kan jawabannya dikatakan Nabi tidak membunuh Nabi karena adanya kemungkinan bahwasanya si Labid itu tidak melakukan sihir itu dengan diri sendiri. Dan si Labid ini hanya meminta ada orang lain yang melakukan untuknya. Jadi ada temannya si Labid mungkin, atau ada Labid datang ke penyihir yang lain untuk menyihir Rasulullah SAW. Terus? Maka si Labid ini ketika itu bukanlah seorang penyihir. Dan juga dikatakan, ini kemungkinan pertama, ya. Kemudian kedua atau? Dan juga ada kemungkinan bahwasanya si Nabi SAW tidak membunuh si Labid ini. Karena ketika itu antara Nabi dan orang Yahudi ada sebuah perjanjian. Sedangkan si Labid ini orang Yahudi. Terus yang ketiga. Dan dikatakan juga bahwasanya Labid itu waktu itu adalah seorang munafik yang dia menampakkan Islam. Maka Nabi meninggalkan dan tidak membunuhnya agar manusia tidak ngomong di belakang dan bicara di belakang bahwasanya Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nih, kemungkinan ketiga. Kemudian keempat. Yang kemudian dikatakan ini mengandung kemungkinan bahwasanya Nabi tidak membunuh itu sebelum tetapnya bahwasanya hukuman seorang penyihir itu adalah dibunuh. Nah, itu sebelum ada ketentuan. Sebelum ada ketentuan syariat bahwasanya penyihir itu dibunuh. Ya, jadi ketika Nabi disihir oleh Labid Al-Aqsam, waktu itu belum ada ketentuan, waktu itu penyihir itu dibunuh. ini kemungkinan keempat. Terus kemungkinan kelima? Dikatakan Nabi meninggalkan, Nabi tidak membunuh si labid ini karena dikhawatirkan akan ada ma'aratil Yahud. Ya, dia ada apa chaos yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, ya mereka akan melontarkan perbuatan atau ucapan yang keji. Ya, terus karena waktu itu orang Yahudi itu memiliki kekuasaan. Enggak, bukan ahlus syaukah. Orang yang suka kekerasan kayak begitu. Ya. Ya, brutal. Hingga akhirnya abadahumullah. Hingga akhirnya Allah membasmi nah, Allah membinasakan mereka dari tanah Arab. Dan juga ada dikatakan ada kemungkinan lain. Ah, berarti ini ada berapa kemungkinan? 5. Ya. Padahal ada kemungkinan yang lainnya. Ya, lebar kalau begitu. Terus berikutnya wasabatan jundub al-khair. Ya, baca ihsan. Al-Bajali. Terus radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendapati penyihir sedang bermain di sisi Walid. Nah, sedang atraksi ya. Dia sedang main-main atraksi sihir di depan pemimpin namanya Al-Walid. Terus kemudian beliau mendatanginya dari sisi yang tidak diketahui. Baik, dari arah yang tidak diketahui oleh si penyihir tadi. Kemudian Jundub membunuhnya. Jadi nyelinap-nyelinap kali ya. Nyelinap-nyelinap dari belakang, pasti lagi atraksi, dibunuh oleh Jundub bin Abdillah hingga kepalanya putus. Penyihir tersebut, ah? Ditebas. Nah, terus dan Syekh di sini berkata, hukuman penyihir itu adalah memenggalnya dengan pedang. Direwayatkan secara mahfuz dan mauquf, dan yang sahih menurut ahli ilmu adalah bahwasanya hadis tersebut mauquf dari dalam Jundub radhiyallahu anhu. Terus dan telah berlalu apa yang telah valid dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau memerintahkan pegawainya yaitu gubernur-gubernurnya untuk membunuh para penyihir untuk mencegah keburukan mereka di muka bumi, kerusakan mereka di muka bumi, dan juga idaihim. Karena mereka menyakiti kaum muslimin. Karena mereka menyakiti kaum muslimin. Dan mereka memasukkan keburukan-keburukan pada manusia. Kapan saja para gubernur itu mengetahui ada penyihir, ya, ada penyihir, maka mereka wajib membunuh. Maka mereka wajib membunuh. Pemataharufu wajibah ala, maka wajib bagi para ulat ya. Maka wajib bagi para pemimpin kaum muslimin untuk membunuh mereka. Membunuh para penyihir. Membunuh para penyihir. Walau meskipun mereka berkata, mereka telah berkata, kami telah bertaubat. Karena mereka tidak beriman. Akan tapi jika mereka jujur dalam taubatnya, semoga hal tersebut itu bermanfaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keumuman firman Allah taala, dan Allah lah yang menerima taubat dari hambanya dan mengampuni dari keburukan, dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan juga firman Nabi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat itu menghancurkan apa yang sebelumnya, menggugurkan apa yang sebelumnya. Dan dalil-dalil terhadap ayat dalam pembahasan ini itu banyak. Baik, sangat banyak. Sangat banyak. Itu mengenai ucapan Jundub bin Abdillah di footnote nomor 1 halaman 167. Ya. Dibaca situ. Ya, Rai, dibaca. Amma nau'u sihri sahiri faqad zakarahu Ibnu Baz di Ibnu Bazun bin Zun Ibnu Bazun Ibnu Bazin Ibnu Bazin Ibnu Bazin Ibnu Bazin di faqala lamma ra'a sahirat yal'abu bi ra'si wa ya'ibu. Wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu bi ra'sihi wa yu'iduhu ahlu ashabin nabi ahadi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadu ashabin nabi ashabin ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qatala ba'da sahabati intaha wa qala aidan wa hakadha jundubun sabat anhu annahu qatala sahiru sahiru baina yaday al-walid intaha min tafsir suratil baqarah wa qala shaykhu muhammadu ni abdil wahhab ibnu muhammadu ibn abdil wahhabi fi kitab at-tauhid wa kadha saha an jundub qultu amma hadithi saya cukup sampai sini dulu. Perhatikan sini, terjemahkan sini Remon. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pun jenis sihir oleh penyihir ini, maka telah disebutkan oleh Syekh bin Bas pada halaman 69. Dan Syekh mengatakan bahwasanya ketika Jundub melihat penyihir yang sedang bermain dengan kepalanya, dia memenggalnya dan mengembalikannya dan dihayalkan kepada manusia hal tersebut, maka Jundub datang kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka dan membunuhnya. Dan setelah membunuhnya, Yunus berkata, kembalikan kepalamu jika kamu memang orang yang benar. Selesai. Dan dikatakan, berkata, selesai penukilan. Selesai penukilan. Dan telah sahih dari Jundub Al-Khair Al-Azdi radhiyallahu anhu yang dia merupakan salah satu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah membunuh sebagian penyihir. Selesai penukilan. Dan dikatakan juga bahwasanya Jundub telah palit darinya, dia membunuh penyihir yang ada di yang sedang melakukan pertunjukan di depan Walid. Selesai penukilan. Dan dari terkait tafsir surat Al-Baqarah, Syekh mengatakan, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, pada kitab Tauhidnya, yaitu kitab Fathul Majid, dan beginilah yang benar dari Jundub. Kada sahaan Jundub, demikianlah telah sahih dari Jundub, ya, demikianlah telah valid dari Jundub. Baik, adapun keterangan di bawahnya, kultu amma hadis haddus sahir durbatu sayf faqat rawi Tirmidzi wa Ibnu Abi Ansim wa fi Fidyat wa Tabarani wa Tabarani fil Kabir wa Darqutni wa Ibnu Adi fil Kamil wal Baihaqi wa jama'atun kulluhum min tariq Ismaila ibn Muslim al Makki anil Hasan al Basri an Jundub ibn Al-Khair anin Nabi Sallam wa huwa hadithun do'i. Nah, mengenai pernyataan hadis sahir darbuhu bisayf, itu hadisnya do'i. Ya, keterangannya panjang di bawah disebutkan mengenai hal tersebut. Ya, terus di ini yang tadi belum diterjemahkan ya. Yang berikutnya, waqad sabaqa ma sabata'an Umar annahu amara ummalahu. Ini sudah dibaca? Halaman 168, boleh diterjemah? Sudah. Baik, sekarang kita baca berikutnya. Wa amma man jaa ila wulatil amr. Ya, Faris, baca Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarakumullah ta'ala. Amma man jaa ila wulatil umuri min ghairi ayyukbadu alaihi yukhbiru. Min ghairi ayyukbadu. Ayyukbadu alaihi yukhbiru an tawbatihi. وأنه كان فعل كذا فيما مضى من الزمان وتاب إلى الله سبحانه وظهر منه الخير فهو فهذا تقبل توبته لأنه جاء مختارا طالبا للخير معلنا توبته من غير أن يقبض عليه أحد أو يدعي عليه أحد. والمقصود أنه إذا جاء على سورة ليس فيها هيلة ولا مكر فإن مثل هذا تقبل توبته لأنه جاء تائبا نادما كغيره من الكفرة ممن يكون له سلف سيء ثم يمن الله عليه بالتوبة من غير إكراه ولا دعوى عليه من أحد. طيب Santa. Ya. Ya, coba terjemahkan sini. Siapa yang belum berarti? Niko ya. Pikir udah kan? Niko, ayo Niko terjemahkan. Adapun orang yang Deja'a ila wali ulatil umur. Datang ke, maksudnya dia datang menyerahkan diri. Menyerahkan dirinya ke perkara ya. Ini. Hah? Ke? Kok perkara ini apa ini? Hah? Allah Ustaz. Kelas. Kelas. Adapun orang yang datang dia menyerahkan diri, dia dulu penyihir. Datang ke ulatul umur. Ya, ke pemimpin min ghairi ayyuk bada tanpa ditangkap alih yukhbiru an taubatihi, dia pun sudah mengabarkan taubatnya. Wa annahu kana fa'ala dzalik kada fi mawadu min az-zaman, bahwasanya dia pernah melakukan perbuatan sihir tersebut zaman dahulu wataba ilallah, dia pun bertobat pada Allah. Zahara minhu alkhairu, telah nampak juga kebaikan bagi dia. Artinya nampak betul dampak pengaruh tobatnya. Ya, fahada tuqbalu tobatuhu, baru yang kayak begini diterima tobatnya. Li'annahu ja'a mukhtaran taliban lil khair. Karena memang dia datang dengan keadaan di dia apa namanya mukhtaran, apa namanya, atas pilihan dia sendiri, taliban lil khair, mencari kebaikan. Mu'linan taubatahu, ya, dia mendeklarasikan, mengumandangkan, mengumumkan taubatnya. Min ghairi ayyubada alaihi ahadun, tanpa dia ditangkap oleh seorang pun. Aw yadda'i alaihi ahadun, atau tanpa dituduh oleh siapapun. Ya kan ada tuh, dia dulu penyihir, ya, akhirnya dia taubat. Taubatnya diam-diam dalam keadaan orang-orang enggak tahu dia dulu penyihir. Nah, kemudian dia cerita, ini gimana nih, mesti dibunuh kan nih orang? Ya, dia udah ngaji, celana udah cingkrang, udah jenggot, baru dibilang. Aneh dulu, 20 tahun silam, jadi penyihir. Ini gimana nih? Dibunuh apa enggak? Hah? Tapi sekarang udah tobat, dibunuh apa enggak? Nah, ini kasih Ibn Bas menjelaskan di sini. Kalau dia tanpa ditangkap, ya, dan juga dia tidak ada yang menuduh dia sebagai penyihir, kemudian dia apa namanya menjelaskan perihal kelakuan dia dulu dan sekarang bertobat, ini semoga diterima tobatnya. Ya. Baik. Wal maksud ya annahu idza jaa'a 'ala suratin laisa fiha hilatun. Apabila dia datang dalam bentuk ya yang tidak ada trik tipuan di situ, dia datang wala makrun, enggak ada makar. Dia datang menyerahkan diri, saya dulu begini begitu. Mislahada tuk balu taubatuhu. Orang yang kayak begini diterima taubatnya. Di annahu ja'a taiban, nadib. Karena dia datang dalam keadaan telah bertobat, menyesal. Kagairihi minal kafarati. Ya, seperti orang-orang kafir yang lainnya yang datang dengan membawa kekafiran udah tobat. Miman yakunu lahu salamun. Ya. Yang dia punya salam. Maksudnya apa? Punya masa lalu yang sayyi, yang buruk. Summa yamunullahu alaihi bitawbah, kemudian Allah menganugerahkan kepada dia untuk tobat. Min ghairi ikrahin wala da'wan alaihi ahadu, tanpa dipaksa dan tanpa ada yang menuduh dia. Baik, barakallahu fikum. Kalau dia ada tobat itu ada yang menuduhnya? Nah, itu serahkan kepada waliul amr, pemimpin. Ya, itu diserahkan kepada pemimpin kayak begitu. Ya. Nah, ada yang lain lagi yang mau didiskusikan? Ya. Tapi saya rasa cukup dulu ya. Hari malam ini saya ngantuk sekali. Ya. Subhanallah, bihamdik, syadalah, ilah, dan tak. Assalamualaikum.